Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya sekedar mengisi kekosongan yang sejatinya jadwal pada malam hari ini akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Mukhtar Hafizahullahu Ta'ala. Namun karena tadi siang ada berita mendadak dari keluarganya ada yang meninggal, sehingga beliau berhalangan. Dan kami juga sudah menghubungi beberapa asatid, namun belum berhasil karena mereka juga sedang sibuk. Di sini saya akan mencoba untuk membacakan ya beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau ada yang bertanya, wasiat yang akan disampaikan adalah wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Abu Darda. Apa kepentingannya kita mengetahui wasiat tersebut? Jawabannya, bahwa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang dari sahabatnya itu artinya adalah wasiat untuk umatnya semuanya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan khusus untuk sahabat tersebut. Jadi wasiat Rasul kepada sahabat Abu Darda itu bukan khusus untuk beliau, namun juga untuk umatnya yang lain. Disebutkan di sini ada 9 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Sahabat Abu Darda, sahabat yang terkenal kunyahnya, umumnya orang tidak kenal siapa namanya, seperti Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Jadi ada beberapa orang yang terkenal kunyahnya, tidak terkenal namanya. Contohnya ini, sahabat Abu Darda namanya adalah Uwaimir. Bahkan ada kisah, pernah pada satu daurah masyayikh, waktu itu ada sayembara. Kalau bisa menjawab hadiahnya 1 kambing. Sama, sekarang saya pun akan ngasih sayembara. Siapa yang bisa menjawab? Ya, dapat 10 ribu insyaallah. Siapa nama sahabat Abu Darda? 10 ribu lumayan. Siapa nama sahabat Abu Darda? Sama dengan ketika sebagian masyayikh menyampaikan, ya pertanyaan seperti ini jarang dari jamaah yang tahu. Padahal hadiahnya lumayan 1 kambing. Nama beliau adalah Uwaimir ibn Zaid. Uwaimir ibn Zaid al-Ansari al-Khazraji. Sahabat Nabi yang masyhur. Beliau kata Imam Adz-Dzahabi al-Imamul Qudwah. seorang imam panutan, qadi Dimasyq, seorang hakim untuk daerah Damaskus, hakimu hadil ummah, orang bijaknya umat ini, wa sayyidul qurra di Dimasyq, dan dia adalah pimpinan ahli qiraat di Damaskus. Abu Darda radhiyallahu anhu ini punya majelis Al-Qur'an di masjid besar kota Damaskus, di mana halaqah Al-Qur'an itu setiap hari. Masjid besar itu diisi oleh para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Di mana ada sekian halaqah, ya sekian kelas atau sekian majelis. Setiap majelis dipimpin oleh seorang, yang masing-masing pimpinan ini menyetor hafalannya kepada Abu Darda. Jadi setiap ya kelas ya ada yang memimpin, mereka setor hafalan kepada yang memimpin ini, dan setiap pimpinan menyetor hafalan kepada sahabat Abu Darda. Lihat masjid di zaman salaf, makmur dengan ibadah, diisi dengan ketaatan, bukan sekedar seperti sekarang ya, seorang membanggakan bangunan masjid tanpa diisi dengan ketaatan. Bahkan ini termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ayyatabahan nas bil masajid. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid, bangunannya yang dibanggakan, fisiknya yang ditonjolkan, tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda dan murid-muridnya kalau sudah mulai siang dan mereka akan pulang ke tempatnya masing-masing, Abu Darda bertanya, hari ini kita ada undangan walimah, hari ini kita ada undangan akikah. Kalau tidak ada, kata sahabat Abu Darda pada murid-muridnya, sudah, kita hari ini puasa. Kehidupan yang tidak dipaksakan, kehidupan yang tidak dipaksakan, sederhana sekali. Ya. Kalau memang tidak ada, misalnya undangan makan, akikah atau walimah, sudah, kita puasa. Padahal yang namanya menghafal itu mengeluarkan apa? Energi yang tidak sedikit. Tapi seperti itu, mereka sudah capek, mereka tetap istiqomah dalam beramal. Sudah letih dalam menghafal Al-Quran, mereka tetap semangat dalam ibadah yang lainnya. Ini sisi-sisi kehidupan salaf yang jarang diketahui. Di antara sisi kehidupan salaf yang mungkin jarang diketahui. Kata sahabat Abu Darda, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Kalau ini sahabat Rasul, yang Anda jangan bertanya seperti apa iman dan takwanya, itu saja butuh dinasehati. Nah, kita ini yang terkadang kita dinasehati, kita marah. Ya, kita diberi wejangan kemudian dikira kita nguyai laut. Sahabat yang jelas kuat imannya, kuat ilmunya. Ya. Mereka tetap mendapatkan wasiat, arahan, mau'idzah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini, awsani Rasulullah. Rasulullah berwasiat kepadaku. Di antara petunjuk dari salaf umat ini, mereka ketika akan menyebutkan nama Nabi, mereka tidak mengharuskan menyebutkan kalimat Sayyiduna. Yang ada adalah qala Rasulullah, qala Nabiullah. Musnad Ahmad yang berisikan 40 ribu hadis, tidak ada di situ sahabat ketika mereka menyebutkan nama Nabi, kemudian sebelum menyebutkan namanya, qala Sayyiduna Rasulullah, tidak ada. Kalau Anda mengatakan bukankah Rasulullah adalah sayyiduna, memimpin kita, kita katakan iya. Tapi ingat, sahabat itu lebih ngerti cara ihtiram, cara menghormati Rasul ketimbang kita. Apa yang sudah kita berikan di rasa cinta pada Rasul? Para sahabat berhijrah meninggalkan kampung halaman. Para sahabat bahkan rela meninggalkan ya pekerjaan, bahkan rela mengorbankan nyawa. Mereka orang yang paling cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau menyebutkan nama, ketika mereka ingin menyebutkan nama Nabi, tidak didahului dengan kalimat sayyiduna. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu ta'ala, yang maknanya mengharuskan menyebutkan kalimat sayyiduna sebelum menyebutkan nama Nabi laisa min hadis salaf, bukan termasuk bimbingannya salah umat ini. Mengharuskan, tidak ada. Para sahabat orang yang paling cinta pada Rasul, namun mereka ketika ingin menyebutkan nama Rasul, mereka tidak ya memberi embel-embel sayyiduna dan yang semisalnya. Rasulullah berwasiat kepada sahabat Abu Darda dengan 9 wasiat. Sekali lagi, ini wasiat bukan untuk sahabat Abu Darda secara khusus, namun juga untuk kita semuanya. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqta. Wasiat yang pertama, janganlah kamu menyekutukan kepada Allah sedikit pun, meskipun kamu harus dicincang tubuhnya atau dibakar. Artinya seorang muslim istiqamah di atas at-tauhid, walaupun ketika seorang mempertahankan tauhidnya, dia harus mengalami kematian, ya, menemui ajal yang menurut orang mengenaskan, tapi dia adalah syahid di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian masyayikh, banyak dimaksud dengan la tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta ahurita, janganlah kamu menyekutukan kepada Allah sedikit pun meskipun kamu dicincang tubuhnya atau dibakar, yakni maksudnya jangan sampai menyekutukan dengan hatimu. Maksudnya apa? Kalau dengan ucapan yang itu sifatnya terpaksa, yang hatimu tetap beriman, ini tidak mengapa. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ketika dia disiksa oleh kaum musyrikin, kenapa disiksa? Karena mencuri? Bukan. Karena membunuh? Bukan. Karena hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan pendahulu kita, untuk mempertahankan kalimat tauhid sampai mereka disiksa. Kita-kita ini yang merasakan nikmatnya Islam adalah buah dari perjuangan mereka. Mereka hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seolah-olah mereka melakukan kejahatan yang tak terampuni. Siksa, seret. Bahkan ibunya Ammar bin Yasir adalah wanita syahid pertama dalam Islam, dibunuh oleh orang musyrik dengan tombak karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasul melewati keluarga Ammar bin Yasir, waktu itu muslimin masih sedikit sekali, tidak ada kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap ya musyrikin. Rasul yang melihat kondisi keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa oleh kaum musyrikin, Rasul memberikan kabar gembira, memberikan bebungah. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah sorga. Dengan ini maka mentalitas para sahabat mereka menjadi kuat. Dengan bushro, berita gembira seperti ini, mereka siap untuk menghadapi kematian dalam mempertahankan Islam. Sahabat Ammar bin Yasir, saking kerasnya siksaan, sampai dia dipaksa mengatakan Lata dan Uzza adalah Tuhan, min dunillah desain Allah. Maka dia pun mengucapkan, karena saking kerasnya siksaan, mengucapkan kalimat ini bilisani, dengan lisannya, namun hatinya tetap kokoh di atas iman. Maka turunlah ayat illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap mantap kokoh di atas iman. Ini tidak mengapa. Tapi seandainya seorang tetap bertahan kemudian dia dibunuh, maka dia meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan mati syahid. Disebutkan dalam hadis Tariq bin Syihab, dahulu ada orang ketika melewati jalan disegat oleh kaum musyrikin, yang maknanya seperti itu, mereka orang tadi disuruh untuk berkorban kepada berhala. Orang tadi mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya korbankan untuk berhala ini. Kata mereka, qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat yang kepada berhala ini. Mereka enggak boleh lewat kecuali berkorban dengan sesuatu, walaupun dengan lalat. Kemudian orang tadi pun menangkap lalat, kemudian dia korbankan untuk berhala. Kemudian orang ini mati, kemudian dakhalan nar, masuk neraka dengan sebab berkorban pada selain Allah, walaupun hanya sahabat sekelalat. Lalu bagaimana kalau itu berkorban pada selain Allah dengan kepala kerbau, dengan kepala kambing, dengan ayam semani, yang disembelih bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lewat juga orang yang lain. Kemudian ketika melewati tempat tersebut, orang tadi dipaksa untuk berkorban. Kalau orang yang pertama mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang bisa untuk saya korbankan, berarti dari awal dia kalau punya sesuatu siap untuk dikorbankan, kan? Kalau yang kedua tidak. Ketika dia disuruh berkorban untuk berhala, kata dia, saya tidak akan berkorban jadi untuk selain Allah. Saya tidak akan berkorban untuk selain Allah. Maka mereka pun membunuhnya. Fadakhala jannah. Maka dengan sebab ini dia masuk ke dalam surga. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua. Wala tatrukanna sholatal maktubah muta'ammidan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Janganlah kamu meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka terlepaslah darinya penjagaan dari Allah. Sholat fardu sehari semalam 5 kali. Dalam sepekan di sana ada Jumat. Juga wajib. Tidak boleh seorang meninggalkannya secara sengaja. Adapun kalau seorang lupa atau seorang tertidur, maka ketika dia ingat, ketika dia bangun, dia sholat. Pernah ya ketika Rasul dengan para sahabat melakukan perjalanan, ketika di akhir malam mereka letih sekali, kemudian Rasul menghentikan pasukan untuk istirahat di akhir malam dan memerintahkan sahabat Bilal untuk berjaga. Ternyata sahabat Bilal juga ikut tertidur. Tidaklah mereka terbangun kecuali matahari sudah muncul dan sudah mulai meninggi. Artinya waktu saat subuh terlewat. Mereka bangun dalam keadaan matahari sudah terbit. Mereka sudah meninggi dan sudah mulai menyengat tubuh-tubuh mereka. Ketika mereka bangun, Rasul memerintah untuk beralih dari tempat tersebut. Rasul memerintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan. Rasulullah melakukan sholat qabla subuh. Setelah itu iqamat, setelah itu sholat subuh dengan berjamaah. Ini menunjukkan bahwa seorang kalau terlewat waktu sholat fardu karena lupa atau tertidur, bukan berarti telah terbebas dari tanggung jawab. Dia tetap menjalankannya kapan dia itu ingat, kapan dia terbangun. Mufaedah yang kedua, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam perjalanan, dalam safar, beliau tidak sholat sunnah rawatib, kecuali sholat qabliyah subuh. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat yang wajib. Ada kalanya qabliyah, ada kalanya ba'diyah. Sunnah Rasulullah dalam safar tidak melakukan sholat sunnah rawatib, kecuali qabliyah subuh, ini tetap dijalankan meskipun dalam safar. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka lepaslah jaminan dari Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah target kejahatan makhluk yang jahat, baik dari kalangan jin ataupun manusia yang jahat. Orang ketika dilepas dari penjagaan dari Allah, penjagaan siapa lagi yang akan menjaganya? Siapa lagi yang akan membentenginya kalau Allah SWT telah melepaskan ya penjagaan kepadanya? Dan tidak terbayang kalau seorang dia mengaku muslim, kemudian dia meninggalkan sholat. Makanya Allah SWT menjadikan sholat menjadi persyaratan untuk orang-orang kafir tidak diperangi lagi. Allah mengatakan, wa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertobat dari kemusyrikan, mereka sholat, mereka memberikan zakat, biarkan jalan mereka, jadi ganggu. Berarti persyaratan untuk mereka ya terjaga. Ketika mereka bertobat dari kemusyrikan, mereka mendirikan sholat dan mereka memberikan zakat. Wasiat yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dan janganlah kamu minum khamr, minum arak, sesungguhnya arak adalah biang segala kejelekan. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah zat yang maha penyayang pada hambanya. Ada lima hal yang harus kita jaga untuk terciptanya stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Lima hal ini harus dijaga. Ketika lima hal ini tidak dijaga, yang ada adalah kekacauan. Yang pertama adalah menjaga agama. Sehingga barang siapa yang murtad dari Islam, berarti dia telah menyempal dari kaum muslimin. Orang yang murtad dari Islam berhak dibunuh. Ibarat seorang punya tubuh, salah satu atau tubuhnya ada yang busuk, yang kalau tidak dipotong akan menjalar ke seluruh tubuh, bahkan akan matikan, potong saja. Ibarat orang murtad seperti itu. Jaga agama, jangan sampai murtad dari agama. Yang kedua, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Sehingga barang siapa yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang dibenarkan oleh agama, maka dicambuk 80 kali sambukan. Yang ketiga adalah menjaga nyawa. Sehingga barang siapa yang membunuh nyawa orang lain tanpa hak, maka berhak dikisos. Kemudian berikutnya adalah menjaga nasab keturunan. Menjaga nasab keturunan. Sehingga orang yang melakukan perzinahan, dia disambuk atau dirajam. Kemudian menjaga harta. Ya, menjaga harta. Para siapa yang mengambil harta orang tanpa hak, mencuri, maka dipotong tangannya. Kemudian yang keenam, menjaga akal. Tadi saya mengatakan berapa? 5 ya. Keenam, itu apa? Menjaga akal. Sehingga barang siapa yang menghilangkan akal dengan mabuk-mabukan, maka berhak dicambuk 40 kali sambukan atau 80 kali sambukan, sehingga ya normal kembali otaknya. Hukuman bagi orang yang minum khamar itu disambuk 40 kali atau 80 kali. Ar-Rasul mensambuk 40 kali, Abu Bakar mensambuk 40 kali, Umar mensambuk 80 kali. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib didatangkan seorang peminum khamar, Ali mengatakan, kalau saya sambuk 40 saya punya contoh. Kalau saya sambuk 80 saya pun punya contoh. Berarti hukuman sambuk bagi orang yang minum khamar kata ulama adalah ta'zir, bukan had. Apa bedanya antara hukuman had dengan ta'zir? Hukuman had adalah hukuman yang sudah ada ketentuannya dari syariat yang tidak bisa dirubah-rubah. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa melihat mana yang lebih maslahat. Ali ketika didatangkan kepadanya peminum khamar tadi, dia mengatakan, kalau saya sambung 40 saya punya contoh. Rasul Abu Bakar. Kalau saya sambuk ya 80 saya punya contoh, yaitu siapa? Umar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Khamar ini adalah biang kejelekan. Berapa banyak aksi pembunuhan yang awalnya adalah karena mabuk-mabukan. Berapa banyak kecelakaan lalu lintas, baik yang nabrak atau yang ditabrak, gara-gara apa? Minum minuman keras. Bahkan perampokan, bahkan terhadap aparat, bayangkan dirampok oleh apa? Orang-orang yang sedang mabuk. Sehingga dahulu dikatakan al-khamru ummul khabais. Khamer arak adalah biangnya kejelekan. Orang kalau sudah biasa minum arak itu biasanya jodohnya itu judi, jodohnya itu berzina, jodohnya itu mencuri, jodohnya itu beragam kejelekan, gelut dan semisalnya. Padahal terlalu banyak ya minuman yang halal, yang menyehatkan, yang kalau seorang minum enggak malu-malu. Minuman yang di setiap warung umumnya ada. Karena apa yang Allah halalkan jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Namun kenapa sebagian orang lebih kepengen ya penasaran pada yang ya haram? Ini memang seperti kata ya penyair gadungan mereka. Wa in qalu haramun faqul haramu innal ladzata fil haram. Kalau mereka mengatakan ini kan haram, jawab, ya memang ini haram. Tapi yang haram itu yang enak katanya. Innal ladzata fil harami. Na'udzubillah. Menurut saya bergunanya nomor berapa? 4 ya. Nomor 4, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu. Meskipun keduanya memerintahkan kamu untuk keluar dari dunia kamu, ikuti keinginan mereka. Contoh. Dan ini contoh yang berat yang akan saya sebutkan. Umar bin Khattab meminta kepada anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Maka Ibnu Umar pun menceraikan istrinya. Kalau Ibnu Umar masih cinta pada istrinya, istrinya pun cinta. Ketika ayahnya itu memerintahkan seperti itu, dia pun taat. Hal ini pernah ditanyakan kepada sebagian ulama, bagaimana kalau terjadi seperti itu mengenai kita? Mana sebagian orang? Jawabannya dilihat dulu motifnya. Kalau bapak kamu yang menyuruh kamu menceraikan istri kamu, takwanya kayak Umar, ikuti. Tapi kalau ayah kamu yang memerintahkan kamu untuk mencari istri kamu, ya ternyata motifnya, ya tujuannya adalah duniawiyah, atau karena istri kamu soleha menurut agama, jangan ikuti. Kalau ayah kamu seperti Umar, ya ikuti, karena memang ya Umar ngerti, ini anak saya kalau terus dengan istrinya seperti ini mungkin kacau agamanya. Kalau ayah kamu seperti itu, ikuti. Tapi kalau ayah kamu ya memerintahkan kamu untuk mencari istri kamu karena semata-mata duniawiyah, atau karena istri kamu seorang wanita yang baik menurut agama, jangan ikuti. Zalim itu kalau kamu apa? Mengikuti. Ya. Nah. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang mengatakan, wahai Rasulullah, saya berhijrah kepada Anda dalam keadaan saya tinggalkan ayah dan ibu saya menangis. Kata Rasul, irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu pulang, buat kedua orang tua kamu tertawa sebagaimana kamu telah menjadikan keduanya menangis. Ini mungkin kondisinya bukan hijrah atau jihad yang wajib ain, sehingga Rasulullah menyuruh apa? Untuk pulang. Tapi kalau jihad yang sifatnya fardu ain, meskipun orang tua tidak ada itu tetap berangkat. Ini yang sifatnya hijrah atau jihad yang tidak wajib, sehingga ya suruh pulang. Ya. Buat orang tua tertawa sebagaimana ya kedua orang tua menangis karenanya. Ingat masyiral muslimin rahimakumullah, keriduan Allah pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Sehingga banyak-banyaklah kita meminta keriduan orang tua. Adalah sahabat Uwais Al-Qarni, adalah Uwais Al-Qarni seorang sebaik-baik tabi'in. Beliau seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dari Yaman digendong ibunya ke Mekah. Perjalanan jauh. Kalau sekarang andai kata ada, mungkin hanya mencari sensasi ya. Ya, kesohoran atau ingin supaya diviralkan di YouTube, ya kan? Tapi ini betul-betul ikhlas. Ingin membahagiakan orang tuanya, tapi dia mungkin keterbatasan dana, sudah digendong ibunya ya dari Yaman ke Mekah. Waktu itu mungkin gak butuh surat-surat ya sekarang ini. Tapi bagaimana ingin membahagiakan orang tuanya, dia pun gendong. Perjalanan jauh. Kita belum disuruh gendong, disuruh oleh orang tuanya, nak, tolong datang ke apotek ya belikan obat untuk ibu. Males. Kita gak gendong, kita bahkan naik numpak apa namanya motor, mobil. Bayangkan alasannya capek letih. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Mana kita dengan akhlaknya mereka? Jangan ngaku salah kalau kita enggak ngerti, enggak mengikuti jejak mereka. Menggendong. Dahulu sebagian ulama kita, dia kadang metani, yang mencari kutu yang ada di rambut ibunya, ya. Dicari-cari sampai habis. Ada sebagian dari ulama kita dulu, dia pekerjaannya membuat ya bata dari batu. Ya, mungkin batunya dipotong-potong kan jadi bata kan. Dari hasil penjualannya ya sebagian untuk membelikan ya ransum untuk orang tuanya. Ketika sebagian ulama kita sedang duduk di majelis menyampaikan ilmunya kepada murid-muridnya, kemudian dipanggil oleh ibunya, nak, pulang kasih makan ayam itu. Dia berdiri minta izin, tolong saya mau memberi pakan apa ayam-ayam itu, kemudian saya kembali lagi. Dalam keadaan orang ini sedang di hadapan murid-muridnya menyampaikan ilmu. Yang seperti ini butuh kita tampilkan. Di zaman yang, dan ini termasuk dari tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, itu apa? antadidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ada yang menafsirkan banyaknya anak-anak yang durhaka pada orang tua. Dan ini sudah menjadi kenyataan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal kabair syatmur rajul walidayhi. Syatmur rajul walidayhi. Termasuk dari dosa besar seorang mencerca kedua orang tuanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, apa ada anak yang mencerca kedua orang tuanya? Coba kira-kira pertanyaan kayak gini ada enggak di zaman sekarang? Ustaz, ada enggak orang mencerca orang tuanya? Jangankan mencerca, membunuh juga banyak. Ya. Membuat susah orang tua, menguras harta orang tua banyak. Tapi di zaman salaf, di mana mereka dididik oleh Nabi, tabu yang seperti itu. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, apa ada anak mencerca orang tuanya? Coba lihat pendidikan yang Nabi sampaikan betul-betul, ya, mengarah kepada akhlakul karimah, mengarah kepada betul mempraktekkan Islam dalam kehidupan. Sampai mereka heran kalau ada anak mencela orang tuanya. Dan pertanyaan seperti ini enggak akan mungkin muncul di zaman sekarang, karena banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian wasiat berikutnya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Janganlah kamu menentang kepada penguasa meskipun kamu memandang kamulah yang benar. Terus bagaimana kalau penguasa salah? Ya kita ingkari kesalahannya, tapi kamu tidak boleh memberontak. Nasihati dengan bijak, dengan empat mata, bukan di atas mimbar, bukan dengan surat terbuka. Kalau nasihat kamu diterima, itu yang kita inginkan. Kalau tidak, kamu sudah menunaikan amanah. Seperti ini sunnah Rasul. Anda jangan kira wasiat kayak gini, ya, bermanfaat di zaman salah. Sampai saat ini terlalu banyak orang yang melontarkan api kebencian kepada penguasa dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan dengan sindiran-sindiran, dengan karikatur atau dengan apa namanya kata-kata. Jangan ikuti yang seperti itu. Kita ini kaum mukminin dididik dengan iman, dididik dengan agama. Jangan terbawa dengan arus masyarakat, karena memang ya terlalu banyak arus yang menyesatkan. Kalau dia mengatakan, Anda ini mata-matanya penguasa ya? Anda kok lagi-lagi mengatakan taat pada penguasa? Kita katakan, kalau bukan perintah Allah dan Rasulnya, untuk apa kita melakukan seperti ini? Ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Kita sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dia mengatakan, Anda kalau mengatakan seperti itu, sekarang kita taat pada penguasa, yang teruntungkan itu penguasa, rakyat terus didolimi. Kita katakan justru sebaliknya. Dengan banyaknya aksi demo, kemudian pemberontakan, penguasa terpecah pikirannya, sehingga yang seharusnya mikiri pembangunan, kemudian harus mikiri apa orang yang demo. Ya. Kata siapa? Justru dengan kita mentaati penguasa, penguasa fokus pada tugasnya, rakyatlah yang akan menerima apa? Ya. Hasilnya. Kalau dia mengatakan, bukan zamannya kita bicara seperti itu. Kita katakan, kalau bukan zamannya kapan lagi? Kalau bukan waktunya sekarang, kapan coba? Apa menunggu sampai kepala-kepala pada apa berjatuhan? Menunggu sampai darah-darah mengalir? Anda ketika berbicara dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Anda jangan terbawa oleh perasaan, baper itu namanya. Ya. Berbicara itu ala ilmin, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan ngomong yang tidak ada ilmunya. Kemudian wasiat berikutnya. Wala tafirru minaz-zahfi wa in halakta wa faru ashabuk. Janganlah Anda lari dari medan tempur meskipun Anda harus binasa dan lari teman-teman Anda. Ya, lari dari medan tempur termasuk dari al-kaba'ir, dosa besar, kecuali kalau kita mundurnya untuk mengatur strategi, atau mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar, ini untuk kembali lagi menyerang, ini enggak apa-apa. Adapun mundur total, ya, mencabut dari medan tempur, lari terbirit-birit sejauh-jauhnya, ini dibolehkan di saat musuh kita itu jumlahnya 2 kali lipat lebih. Kalau kita 1000 musuh 3000 kita boleh mundur. Tapi kalau kita 1000 musuh 2000 kita harus bertahan. Ini sudah diringankan oleh Allah, dulunya 1 lawan 10. Kalau kita 1000 musuh 10.000 kita nggak boleh lari. Namun Allah ngerti keimanan kita itu lemah. Ya. Wa 'alima anna fikum dha'fa, kata Allah, dan Allah tahu bahwa di tengah-tengah kalian ada kelemahan, maka Allah pun memberikan keringanan. Kalau ada di tengah-tengah kita 100 orang, ya 100 personil orang yang sabar, maka mampu menumbangkan 200. Artinya 1 lawan 2. Ya. Kalau lebih dari itu kita boleh lari. Dengan perincian yang panjang. Kemudian wa anfiq min taudika ala ahlika, dan berilah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Memberikan nafkah kepada keluarga bagian dari ibadah. Anda jangan membatasi ibadah hanya sholat, zakat, puasa. Bahkan capeknya kamu memberi nafkah anak dan istri bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Rasul mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah Anda memberikan nafkah dengan satu nafkah yang Anda mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali Anda akan diberi pahala. Ya, kalau kita punya 300.000 misalnya, 100.000 untuk kita berikan fisabilillah, 100.000 untuk kita infakkan untuk fakir miskin, 100.000 untuk ya nafkah keluarga, yang paling besarnya pahala yang 100.000 untuk nafkah keluarga. Hayangkan. Rasul mengatakan al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Orang yang dekat dengan kamu, orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kamu. Keluarga kamu, anak istri kamu, orang yang dekat dengan kamu, jangan tersia-siakan. Bahkan cukup seorang dianggap berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian wasiat yang terakhir, barakallahu fikum. Terakhir berapa ini tadi? Nomor berapa? Tadi berapa? 7. Berarti masih ada 2. Wala tarfa'a asaka an ahlika. Dan janganlah engkau angkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya kamu jangan memukul keluargamu, cukup tongkatnya itu dipasang di apa, di tembok atau dipasang ya untuk menakut-nakuti. Ini kalau kamu ya membangkang ini ya, seperti itu hanya dipertakuti. Tapi jangan seperti orang badui yang ketika malam pertama nikah dengan istrinya. Anda tahu ceritanya? Ya. Ada cerita yang menyeramkan. Ketika seorang pada malam pertama, ya, dengan istrinya, dia meminta didatangkan jago yang besar. Dibawa oleh istrinya. Kemudian jago tadi, yang besar tadi dipatahkan lehernya oleh suaminya dengan mengatakan, ini, kamu kalau membangkang pada saya, nih nasib kamu seperti apa? Jago ini saya patahkan. Ini enggak benar. Ya. Ini apa namanya? Enggak baik yang seperti ini. Cukuplah di apa? Pecutnya, cemetinya itu ditaruh di tembok, dipajang ya untuk nakut-nakuti. Kenapa? Kalau anak, orang apa, istri sering dipukul itu sudah kebal. Ya. Lagi-lagi pukul, lagi-lagi pukul, sudah enggak kebal, agak mempan lagi. Tapi kalau masih gini, masih apa namanya, merinding ya. Kayak apa ya rasanya pecut? Kayak apa rasanya apa? Cemeti. Tapi kalau sudah biasa digebuk, kebal bahkan apa? Ya kan? Mungkin malah pasang badan. Jangan seperti itu. Keluarga Mereka bertakuti dengan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, wa akhifhum billah azza wa jalla, pertakutilah mereka dengan Allah azza wa jalla. Istri kita, anak kita, keluarga kita, kita ingatkan. Nah, ya, kamu kalau seperti ini, nah ini kamu akan dosa. Orang kalau dosa terancam dengan neraka. Neraka itu kayak gini, nak. Api dunia saja itu hanya sekian bagian dari api akhirat. Pernah enggak lihat anak melihat misalnya ya ada tikus ya terbakar kemudian jadi abu, gosong. Padahal itu baru panasnya apa? Dunia. Dipertakuti seperti itu. Kenapa orang kalau takut karena Allah SWT, ini adalah alamat kebaikan. Kita mendidik anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah dengan khasyatullah, dengan kita tanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sudah tertanam pada jiwa seorang, maka dia meskipun tidak ada manusia, tidak ada siapa-siapa, dia tetap menjalankan ketaatan. Dia tidak meninggalkan kemaksiatan, dia tidak akan mengambil harta yang bukan haknya. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya karena dia punya rasa takut pada Allah. Orang kalau takut pada Allah Subhanahu wa taala, ingat bushra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Allah dan dia mengekang hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Ya. Takut pada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghalangi seorang dari melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendorong seorang hamba untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dengan ini selesai sudah penjelasan singkat dari 9 wasiat yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada sahabat Abu Darda. Itu juga sebenarnya wasiat untuk kita semua. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.